Hitla asa, afamaragu mibi agweleti. Atlaigi imba kegea ilichati, hagi ari malaika waku ya ieti hapege, ya darawagu raugo. Ina yako na hida hasade didiri. Khorogong dagagichi enchu disi hawankamedos. Inagi mahi hari afoda didiri tuba, hii huu iri, ya mugu didiri gu Babiloni. Inko, hitidakada ili ibina satani mai. Hitidakada ili ibina gieri patla patlo gutlakwi. Ha hitidakada ili ibina chire otli madatlakwi. Sagi imba, hidagu hapapugong, hinki tahaniri difaida dih, da kwa irugu tlipana umados. Watemida khoro, ya yondi diri tlipana umaha ina. Kara, hidagu khoro, gokirigime, hagona adidime, hingi ndakarumi diri, hari hachimagu hindakarumados. Da hees, hagi akasi afuwa waka rawagu raugo. Kakanta tuba, hidako, chakaru dakadosa, hangu hanti ilagasi dey hat lakorodos. Hama hanti tlay dey sagada hadakocha dakadosi. Sagi imbat lakorodos, dagang upa imi, hinti amola dadi rawagu rauge. Ina ili itlemu, hin ilakuku usi hukurut lakorodos. Unkurese, sagayondite. Ina go ay idogia ili yondi tidakadogu nai. Sagay sara khaside wachada. Satlakorotira gia yondi tidakahida waage. Ulu go sige sagay rogi de kadagu laba asu wachada. Guhikirei sangway rogi di ina. Sagakaide laba asu haslaha ame wak. Ido ina go ay hinga ili dubidi. Ha ido. Gia ili ibiti ibinada haalo. Sagimba, ina hingoti dubida muna gwasi tuba, anahan ibidi kitingo i, maliki apah, anati mogo mbito ogoba, karahama arimaba gaidi mo choko ose. Te sakai, sagadadahu gos yati khai balo lenkiles. Sagadadahu gugwa ara, gaidi mo, Haqori. Ina dagati hamisi hari atla. Sagimba lo imo ili te mugu koma urugong. Ina naga hukuna. Watemida khoro gwa yondi de tlipala uma ha ina. Ha hingigi ilagasire ha ibinados daha alo. Ma aiyei ha giga iyidiyeisa ina. Gima ili ane eha guchi arados. Watemite. Mati kadimi diye segenge loi, satla ameda laba asugos. Inaima aiyei, hagika iyei tuba, lao, ye ya muhanki gudidirigu Babiloni, ya mugu kome uru harikita. Agiturugogi, ya antikai omai gusalenge. Hidago kirigime guhoro, maa aiyei, Hagi isinei gaidi mogu didirisa ina, sagimba inko haku hedi gukiriga karakotla igoo ina. Gusahabu, fesa, keengu kari halulu. Karahaku hedi gukirigima, kairoda buwe imsahari puteri guhoi, guabakwi. Kairo guhoi, gukalaigu dahia, kalaigu daadani. Hada buwe imsahari puteri guhariri. Kara wanaba hedi gukiriga khotlay, dabo imisi harikai, do udi o ine. Khotlay sima, dabo imisi harikadami gudaw, ha khotlay dabo imisi harikai gukari. Aray, sikhimi hatli engu hoi, guritli hinay. Haku hedi gukiriga mudalasini, hiliki, ufumba, marihamu. Ubani, difai, duiada seituni, gubara guho, hagano. Kara, hakuhedi gukiriga ya kwai, beru, farasi, hakokote nae. Tonge, ha ibinada hidase. Hidago kirigime hitika yeituba, idado hakira gongasa ade, hadasa ha ihamuna gogi. Haki hingi hanjo iridaka doga. Idadu gong gudumbi dogi. Hingi hanjo iri. Wana iba hagima karasa idaba chokose koraraha korarago baifako. Teesi hidago kirigime gwasa we hindakaruma dakadosa matikadi midia isegengelo i satla ameda laba asuke. Inaima aiei hagi isinei gaili mogu didiru. Inai gika yeituba lao, lao, yamu hanki gudidiri. Gwada mamisa kairo, dabo ya msahari puteri guhui, guabakwi. Kairo gu kalaigu dahia, haa kalaigu daadani. Kara, hanga alimamita harisahabu, leengu kari, haa lulu. Tesa kaise, hinda karuma tegong, daganti hamisa hariko maigu chokokiles. Hidagong, go warikadi mide meli, go hiu mide harimeli, go yondi de melige, karaha hakegong, go sasawe pesei hari yondu gyo yondi die, tawadadi dirige, matikadi mide isegenge loi. Katlaigi ma ili ane, e haguchi arada ya mhake. Inai mati aiye harikita, taikaka anaituba, wana iba yamu wakinai gudidiri, da yamu hanka go ay gudidiri. Inai, hingima iliku umisiye cheche yesaga inko inai sataha ame. Karama aiye, hama isinir gaili mogu didiru, taikaka anaituba, lao, lao, yamu hanki gudidiri. Gwahinda karudi se hidagong harihota igos. Hidagongu kome melalut awada didirige. Yuudia harikoma igusa lenge ya muhanki diginti hamisigong. Kara hagi akasi afotir rawagu rauge. Kakanta tuba haalumida unkurego ibide rawagu rauge. Haalumida hidagu ilitlemu ya abimise. Hatleti mise, ilitlemu, hii hukumi ya mhake, sagi mbakira, gya yondi didakadogu nai. Dahees, malaika lein, guko mauru, gi oi, ta adadidir, hata apa hadasadiru. Gigilih, wa aigut lawada didirige, taika kana tuba, tesakai, ya mhake gu didirigu Babiloni, digini ma ililihi hari uru wa ailoi. Digima arina bakara. Ya muhakesi, dama akasia bakara afo, dara amise. Muudise, dapanda koi. Hifahamise, dafirimbabu. Ha afo da paranda i. Eta, digima kara akasia ba wa aikosi. Wa aikosi, eta dama arina bakara, dakudisai. Gukoma tirihima pata pato. Gimati afo datla adasa diruse. Eta dagama akasia bakara. Chenche data dagama arinaba wa aikosi ikara. Afo dakhabimi sayi. Ha dakhabimi soo. Eta dagama akasia bakara wa aikosi. Yamugu Babiloni digimati lakitakai. Sagimba hidago. Kirigime teesi, yati hidagu deni, hagut laku harikita. Kara, sagimba hidagu hapapugong, diga hichoridi hariminsaigu ya muhake gudidiri. Asunku ile ya muhakesi, daga arim chededa tetimeseda ilitemu, da hidagu ilitemu, hada hidagong dachu uhoroge, sagimbagu Kristu.